إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني في الدين أعزكم الله وإخواني الطلبة رحمني ورحمكم الله، كما سبق dibahas ميقات أهل المدينة yaitu ذو الحليفة yang tadinya di luar kota, tetapi karena perkembangan kemajuan kota Madinah, sekarang akhirnya nyambung dengan kota Madinah, yang jaraknya dari Masjid Nabawi 13 mil, sedangkan jaraknya ke Mekah, jarak ke Mekah bukan ke Madinah, melalui lembah Jamum itu 428 mil. Al-Juhfah. Sekarang Al-Juhfah. Bidhammil jim. Dengan didhammahkan di jim. Dan disukunkan di ha. Al-Muhmalah. Tanpa titik. Kalau sudah ada kata Al-Muhmalah. Ha. Al-Muhmalah. Kemudian kamu lihat di cetakannya ada titiknya. Berarti itu salah. Atau itu adalah tai lalat. Atau kotoran. Atau sesuatu yang tiba-tiba muncul karena jamur yang ada di kitabmu. Itu pentingnya kalimat muhmalah. Kadang-kadang yang bertanya, Ustaz, kenapa kau perlu dikasih muhmalah? Kan sudah jelas tidak ada titiknya. Ya karena begitu sering terjadi. Orang membaca ma'rifah menjadi mighrafah. Maknanya jauh sekali. Ma'rifah pengetahuan, mighrafah gayung. Sangat berbeda jauh. Wa fathil fa, dan difathahkan fa-nya ba'daha ha. Satu qarya, satu desa. Bainaha wa bainal bahr al-ahmar 'ashrat akyal. Jaraknya antara desa tersebut dengan laut, yaitu laut merah, adalah 10 kilo. Berarti dekat pantai. Ta'rifun al-kharitah. Kalian tahu peta kan? Dan tahu peta buta. Peta buta itu peta yang tidak disebutkan. Ini apa begitu. Hah, saya gambar peta buta. Ini apa? Hah? Siapa yang jawab? Jazirah Arabiyah. Tapi ini apa? Cepat. Hah? Benua Afrika. Afrika. Terus ini. Di atas ini apa? Bawah sini apa? Seledus di sini ada pulau-pulau kecil apa namanya? Hah? Indonesia. Ini Indonesia pulau-pulau kecil. Ke atasnya ada Cina jauh di sana. Di sini Malaysia nyambung, kemudian di sini Cina ila akhir. Yang disebut dengan Asia. Baik. Barakallahu fikum. Alladhi yahummuna, yang berkait dengan pembahasan kita adalah ini. Daerah sini daerah apa? Syam. Barakallahu fikum. Bawah sini apa? Hah? Yaman. Dari Indonesia terbangnya begitu. Ah. Lewat Yaman. Mekah, Madinah. Taib atau terbalik. Laut Merah ini Al-Bahr Al-Ahmar. Taib. Ini laut apa? Bahru Al-Mutawassit. Nah. Bahrul Abyad Al-Mutawassit. Di sini tadi Aswad, Abyad, ini Aswad, laut hitam, atau dikenal dengan Bahrul Mayyit, laut mati. Sesungguhnya itu danau, tapi karena luasnya dikatakan laut, karena tidak bersambung dengan ini, tidak bersambung dengan laut manapun, tengah-tengah. Tayyip, di tengah pulau, di tengah lautan ini ada pulau kecil, apa namanya? Bersejarah. Naam. Cyprus. Bahasa Arabnya Qubrus. Apa sejarahnya? Pertama angkatan laut dalam Islam di masa Utsman bin Affan adalah menyeberangi laut ini ke Qubrus. Ustulul Bahri. Ustul al-Bahri. Fi zamani Utsman. Atas usulan dari Muawiyah radhiyallahu ta'ala anhu. Dan termasuk sahabat yang ikut di angkatan laut tersebut, yang pertama dalam sejarah Islam, adalah Ubadah ibn Samit radhiyallahu ta'ala anhu, dan keluarganya Ummu Haram, istrinya Ummu Haram. Dan disebutkan dalam hadis, Ummu Haram pernah melihat Rasulullah SAW tidur di rumahnya, kemudian terbangun dalam keadaan tertawa. Beliau melihat dari balik hijab, menyatakannya, Rasulullah, mengapa engkau tertawa? Selalu ingin mencari ilmu. Kata beliau, aku melihat sekelompok umatku mengarungi lautan dengan gagahnya sepertinya raja-raja atau layaknya raja-raja. Ya Rasulullah, doakan aku termasuk di dalamnya. Anta au anti minhum. Engkau termasuk di dalamnya. Tertidur kembali, bangun kembali, tersenyum lagi. Ditanya, ya Rasulullah, ma adhakaka? Dijawab dengan sama. Aku melihat nasun min ummati alal bahri mulukan alal asirra. Qala, ya Rasulullah, doakan aku semoga termasuk di dalamnya. Kata Nabi, engkau di yang pertama tadi. Berarti yang dilihat dua, tetapi tidak sama, walaupun dua-duanya diceritakan dengan mirip. Ra'aitu nasan min ummati alal bahri mulukan alal asira, atau kama qala sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Ternyata Ummu Haram bersama Ubadah bin Samit ikut dalam angkatan laut ini menuju Qubrus, Cyprus. Barakallahu fikum. Wallahu alam. Yang keduanya katanya memasukkan angkatan laut ke Konstantinopel. Di mana itu? Dari sini ke sini. Ini sejarahnya agak ke belakang. Tokohnya namanya Tariq ibn Ziyad. Pernah dengar? Nah. Begitu mendarat, kapalnya dibakar. Kalian tidak bisa pulang. Harus perang sampai mati. Maka di sana ada gunung yang dikuasai jadi markas mereka pertama kali, dan kemudian Allah menangkan. Gunungnya sekarang disebut dengan Jiblartar. Apa itu? Jabal Tariq. Jabal Tariq. Tariq ibn Ziyad. Jabal Tariq. Tapi mereka menyebutnya apa? Gibraltar. Baik, kembali kepada kitab. Sudah terlalu jauh pembahasan. Ala kulli hal, berarti kamu tahu sekarang al-bahr al-ahmar, laut merah ini. Nah, di sini tadinya enggak nyambung, tapi dibikin nyambung. Apa namanya? Terusan Suez. Terusan Suez. Jadi seperti sungai besar menyambungkan antara ini dengan ini. Juhfa itu dekat dari laut 10 kilo. Wa hiya al-an kharabun. Wa yafhamu an-nas min rabi'. Rabi'. Tapi sekarang Juhfa itu tempat untuk miqatnya mereka dalam keadaan sudah rusak. Sehingga mereka kaum muslimin yang datang dari Syam tidak melalui Juhfa. Mana Syam? Tidak lagi melalui Juhfa sini. Mereka melalui sini. Karena Juhfa yang dekat Laut Merah kharab, rusak. Dan tidak ada banyak penduduk di sana. Sehingga tidak ada yang ngurus. Mau nyari ini juga susah. Mau beli makanan juga enggak ada. Sepi. Sehingga mereka biasa ihramnya penduduk Syam dari Rabir. Madinatun kabiratun fiha dawair wal marafiq wal madaris al hukumiyah wa tab'ud an Makkah al mukarramah an tariq wadi al Jamum 186 kilan wa yahrim min Rabir ahlu Lubnan wa Suria wal Urdun wa Falastin wa Misr wa Sudan wa hukumat al Maghrib al arba' وبلدان أفريقيا وبعض المنطقة الشمالية في المملكة العربية السعودية. Kata beliau, karena rusak Juhfa, maka mereka mengambil yang sejajar dengannya, yaitu Rabir. Anggap saja di sini, saya tidak tahu tepatnya di mana ya. Karena Mekah di sini. Maka dari Syam juga lewat sini. Dari Mesir, di mana Mesir? Dan semua bilad Afrika. Afrika. Ini bilad Afrika di sini, Mesir di sini. Mereka semua ketika nyebrang Laut Merah langsung ke Rabir. Barakallahu. Karena sejajar dengan Juhfa. Watab'udu, jaraknya dari Mekah al-Mukarramah melalui lembah Jamum itu 186 kilo. Yang berihram dari sana, dari Rabil, diantaranya penduduk Lubnan, penduduk Lebanon, dan Suria, dan Urdun, dan Palestina. 1, 2, 3, 4 ini semuanya Syam. Dulunya Syam, tetapi kemudian dipecah belah dengan provokasi dan fitnah dari orang-orang kafir sehingga terjadilah perpecahan kecil-kecil. Lebanon, Suria, Yordania, Urdun, Yordania, dan Palestina. Kemudian Mesir, Sudan, dan Hukumatul Maghrib, dan semua pemerintahan di Maroko yang empat, dan juga negeri-negeri Afrika dan sebagian negeri-negeri di timur dari Mamlakat Al-Arabiyah atau Saudiya, semuanya berihram dari Rabir. Mesir dan Sudan di sini, Mesir, Sudan dan negeri-negeri Afrika. Taib, Maroko di atasnya. Di atasnya. Maghrib, Maroko. Demikian pula beberapa mantiqah Shimaliyah dan semua negeri-negeri yang kirinya Arabiyah. Ini Jazirah Arabiyah yang kiri sana semuanya lewat Rabir. yang harusnya Juhfah. Taib yalam lam bifathil ya'i al-musannah, dengan difathahkan ya'nya yang tentunya musannah tahtiyah, dua titik di bawah. Musannah dua titik, tahtiyah di bawah. Falamun kemudian lam, famim kemudian mim, falamun ukhra kemudian lam lagi, ba'daha mimun ukhra setelah itu mim lagi, ya lam lam. Wa yuqalu alam lam, kadang dikatakan pula dengan alam lam badal min ya lam lam. Wal maqsud huwa huwa, yang dimaksud sama. Wa sukanu tilkan mantiqah al-an yaqulun lam lam, sekarang ini mereka menyebutnya tanpa ya maupun tanpa hamzah, langsung lam lam. Lam lam lam lam, maksudnya ya lam lam atau alam lam. Naam. Wa sukanu tilkal mantiqah al-an yaquluna lam lam, atau juga walamma safalat aw safaltat hukumatina at-tariq al-ati min sahil al-mamlakah al-arabiyyah al-janubi ila makkah al-mukarramah wal mar biwadi lam lam min ghairi sukan al-ihram al قديم المسمى السعدية كنت أحد أعضاء لجنة شكلت لمعرفة مكان الإحرام مع طريق الجديد. Beliau menyatakan dulu ya lam lam itu dalam keadaan ketika sudah mulai pemerintah kami membuat sebuah jalan yang melewati pantai dari negeri Saudi dari daerah barat sana ke Mekah. Walmar biwadi yalamlam, dan mereka-mereka yang melewati lembah yalamlam dari orang-orang yang tidak ihram min ghairi makanil ihram, bukan di tempat ihram al-qadim yang dinamakan Sa'diyah. Kuntu, saya, kata beliau, salah satu anggota lajnah yang ditugaskan untuk meneliti dan memastikan tempat-tempat tersebut. Syakalat, artinya dibentuk, lima'rifati makanil ihram, untuk mengetahui tempat ihram. Ma'at tariqil jadid, bersama jalan yang baru. Fadahabna ilaih, maka kami pergi ke sana. Wa ma'ana ahlul khibrah, bersama kami ada ahlul khibrah, orang yang ahli tentang masalah tata letak dan peta. Wal'arifun bil musammayat, dan ahli dalam bidang penamaan-penamaan, mana yang disebut jalamlam, mana yang disebut dengan ini dan itu. Wajtama'na, dan digabung dengan ulama, di antaranya Syekh Abdullah Al-Basami ini termasuk di dalamnya. Wajtama'na bi'ayan wa kibaris sin, maka kami bertemu dengan tokoh-tokoh orang di sana dan orang-orang tua yang berada di sana, min sukani tilkal mantiqah, dari penduduk negeri tersebut atau penduduk desa tersebut. Wasa'alnahum an musamma ya lam lam, maka kami pun mulai bertanya pada mereka tentang mana yang dinamakan dengan ya lam lam. Hal huwa jabalun amwadin, apakah itu nama gunung atau nama lembah? Faqalu, mereka menjawab, inna ya lam lam huwa hadal wadi, kata mereka orang-orang tua yang tinggal di sana, bahwa ya lam lam itu adalah lembah ini. Alladhi amamakum, yang ada di hadapan kalian ini semuanya disebut dengan ya lam lam. Wa innana la na'rif jabalan yusamma bihadzal ism, dan kami tidak tahu ada sebuah gunung yang diberi nama dengan nama ini. Ini Yalamlam, tidak ada gunung yang bernama Yalamlam. Berarti Yalamlam itu memang nama lembah. Wa innamal ism khas bihadzal wadi, berarti Yalamlam adalah nama khusus untuk lembah ini. Wa suyuluhu tanzil min jabalis surah, sedangkan suyulnya turun dari gunung Surah. Kalian tahu lembah? Sesuatu tempat yang rendah di antara dua tempat yang tinggi, maka dikatakan dengan lembah. Ini turun dan biasanya jauh terus naik lagi perbukitan ini, maka namanya lembah. Dan biasanya lembah ini barakallahu fikum, karena air akan turun ke sini, maka biasanya lembah itu ada yang paling rendahnya. berisi batu-batuan dan pohon-pohonan. Mengapa? Karena tempatnya sering basah. Saya tidak mengatakan sering berair. Karena air turun, habis. Turun, habis begitu. Sehingga kalau sedang hujan dan sebagainya, di sini berair. Begitu sudah mulai berhenti hujannya, sedikit demi sedikit habis. Demikian situasi wadi. Dari mana biasanya air turun? Dari lembah ini, dan air lembahnya disebut dengan lembah, atau maaf, gunungnya disebut dengan gunung Jabal Al-Ism. Qala, dinamakan disama bihadal ism, innamal ism khas bihadal wadi wasuyuluh tanzil min jibalis surah thumma tamudduhu al-audiyah. Kemudian mulai mengalir di sana wadi, tamudduhu itu menjulur, fi janibihi, jadi gunungnya gunung Surah. Dan biasanya ini bukan sedikit. Aduh, kadang kurang, kadang berlebih. Cinta kalian, masya Allah. Ah, begitu. Ini menjulur ke sana. Baik, begitu. Air turun dari sana, dari sini. Ala kulli hal. Al-muhim. Maka para peneliti tadi dari ahli-ahli tentang penamaan-penamaan, ahli-ahli tentang perpetaan, dan ahli tentang syariat tentunya, jadi satu tim untuk memastikan di mana ya lam-lam. Menjulur pada semua wadi sekitar situ, fi janibaihi wa huwa ya'dhum hatta sara hadzal wadi al-fahl alladhi tushahidunahu wa inna majrahu mumtad min asy-syarq ila al-gharb. Maka lembah tersebut menjadi lembah yang panjang, besar. Al-wadi al-fahl alladhi tushahidunahu, sebagaimana kamu lihat lembah yang ada pohon-pohon kormanya di sana, sebagaimana kalian saksikan. Wa inna majrahu, dan sungguhnya alirannya mumtad, menjulur dari mulai timur sampai ke barat. Hatta yusabbu fil bahr, sampai kemudian masuk ke dalam lautan, dari sini terus sampai ke laut. Barakallahu fikum. Lautnya laut merah. Inda makanin fis sahil yusamma al-mujayrimah. Wa innahu min sufuhi jibalis surah. Dan itu termasuk dari pinggiran atau terusan gunung Surah. Hatta masabbuhu fil bahar, hingga tertuang di lautan. Untuk berkata apa ini? Untuk berkata, barakallahu fikum, bahwa apa yang dulu disebut yang lam-lam dan apa yang sekarang menjadi miqat ahlul Yaman, itu sejajar. Mana pertanyaan tadi? Terhapus? Ah, ini Yaman. Lembahnya di sini misalnya. Dari dua gunung, satu gunung, dua gunung. Lembahnya menjulur dari sini, sampai ke lautan. Sehingga dari sini Yalamlam, dari sini juga Yalamlam, dari sini juga Yalamlam. Dan ini adalah jalan yang baru melewati pantai, jalan tol besar. Ya. Sehingga tidak mengapa untuk berihram dari sini, karena masih dinamakan Yalamlam. Barakallahu fikum. Kembali kepada ucapan beliau. Masabuhu fil bahril ahmar. Yuqaddar binahwi 150 kilan. Yang kalau dikira-kira jaraknya adalah 150 kilo. Wa nahnu al-an fi Sa'diyah. Sedangkan kita sekarang di daerah Sa'diyah, binahu nisfi majrah. Kurang lebih setengah dari itu. Wa ba'da at-tajawul, dan setelah kita keliling-keliling di mantiqah di daerah tersebut, wal musyahadah, setelah menyaksikan semuanya, wa tatbiqi kalamil ulama, dan menetapkan ucapan para ulama, wasu'ali ahli al-khibrah, dan bertanya-tanya kepada orang-orang yang ahli di sana, wasukkan dan penduduknya, terutama yang tua-tua karena mereka masih bersambung dengan orang sebelumnya tentang penamaan Yalamlam. Taqarrara ladaina, maka ditetapkanlah di tengah-tengah kami, anna musamma Yalamlam, bahwa yang dinamakan Yalamlam al-warid yang tersebut dalam hadis syarif, miqatan, sebagai miqat ahli Yaman, wa man ata an tariqihim, dan untuk orang-orang yang berjalan melewati Yaman, huwa kullu hadzal wadi, berarti seluruh lembah tersebut, al-mu'tarid, yang membentang, li jami'i turuqil Yaman, yang membentang untuk seluruh jalan-jalan Yaman. Jadi orang-orang Yaman kalau berjalan ke Mekah mesti akan melewati lembah ini karena lembahnya sangat luas, lembah yang disebut dengan Yalamlam. Mesti mau lewat sini, lewat, mau jalan yang ini, lewat, mau jalan yang ini juga lewat, jalan panggil juga lewat. Walhamdulillah. Qala rahimahullah, berkata selanjutnya rahimahullah, ternyata itu adalah lembah. Man ata alaih, siapa yang melewati Yaman atau dari penduduk Yaman harus berihram dari lembah tersebut. Al-mu'tarid, yang membentang, li jami'i turuqil Yaman, yang mencakup seluruh jalan-jalan Yaman, as-sahili, apa ada pun apapun yang di pantai ataupun yang jauh dari pantai, as-sahili yang dekat pantai, wa sahilil mamlakah al-arabiyyah saudiyah, dan juga pantai Saudi, wa annal isma alaihi min furu'ihi fi sufuhi jibal surah, dan bahwasanya semua yang ada di sana cabang-cabang dari gunung Surah atau kaki-kaki dari jibal pegunungan Surah. Wa masabuhu fil bahr, dan turunnya di laut. Jadi ternyata pegunungan Surah ini panjang dari mulai laut sana sampai laut sini, masya Allah. Ini pegunungan, sampai sini juga pegunungan. Tengahnya inilah lembah yang disebut dengan Yalamlam tadi. Sehingga mesti orang Yaman akan melewati ini. Baik. Dan uniknya, gunungnya ini barakallahu fikum berisi pasir. Banyaknya. Tertutup sama batu-batu. Batu-batu sama pasir. Kalau mereka mau tahrib, ini keluar lagi dari pembahasan. Tahu tahrib? Tahrib itu pergi mau umroh atau haji tapi tidak resmi. Namanya tahrib. Dari kata haram. Mereka akan menaiki gunung ini, gunung Surah tadi, kemudian menuruni lembah tadi. Barakallahu fikum. Baru kemudian dia akan menaiki bukit yang berikutnya, tidak setinggi gunung Surah, ya, tidak setinggi perbukitan Surah. Dan kalau mereka memiliki beberapa kendaraan, berapa mobil-mobil, dan mobilnya semuanya yang empat keempat rodanya bergerak, gak mungkin pakai yang lain. Akan slip, gak bisa jalan. Harus yang empat-empat rodanya bergerak. Mereka akan turun, bukan begini. Tapi akan turun dalam keadaan berjajar. Turun dari bukit, satu, dua, tiga, empat, kayak orang mau balapan mobil. Pemimpinnya di tengah. Tidak ada yang berani turun sebelum yang tengah turun. Yang tengah turun, baru yang lain ngikutin semua. Mengapa? Agar jalannya tidak tertutup debu mobil yang di depannya. Sehingga harus bar. Kalau begini, bisa terjadi kecelakaan. Karena ketika mobil depan bergerak, di bawahnya sudah debu semua. Dan itu keahlian mereka. Guide-guide yang biasa mengantarkan orang-orang tersebut. Tetapi fatwanya dari para ulama, bahwa tahrib tersebut tidak diperbolehkan. Tidak diperbolehkan karena tidak resmi, tidak dengan izin dari pemerintah dan penguasa. Padahal itu termasuk ketaatan pada penguasa. Kembali pada kitab. Wa annahu la yahillu liman arada nusukan wa marra bi an yatajawazuhu bila ihram. Maka tidak boleh bagi siapapun yang ingin mengerjakan nusuk. Nusuk itu bisa umrah, bisa haji. Wa marra bihi, dan melewati lembah Yalamlam tadi, tidak boleh melewatinya tanpa ihram, harus dengan ihram. memakai pakaian ihramnya, kemudian meniatkan ihram, mengucapkan labbaika umratan atau labbaika hajjan, kemudian setelah itu menjaga semua aturan-aturan ihram. Jangan mengerjakan pembatal-pembatal ihram. Dengan memperbanyak talbiyah sejak dari lembah tersebut, min ayyi jihatin min jihati, dari manapun dia lewati. Apakah dari jalan yang baru di sisi pantai, ataupun dari jalan yang lama, ataupun dari jalan-jalan lain, kalau sudah masuk lembah tersebut, hendaklah berpakaian ihram, mengucapkan ihram, mengucapkan ihlan, dan kemudian memperbanyak talbiyah sejak itu. Sudah masuk ibadah. Sudah masuk dalam ibadah. Waqad kana at-tariq yamurru bis-Sa'diyah. Jalan tersebut melewati daerah Sa'diyah. Wa hiya qaryatun fiha bi'r Sa'diyah. Sa'diyah adalah satu desa yang di sana ada sumur yang dijuluki dengan sumur Sa'diyah. Wa fiha imaratun, dan di sana ada keramaian kota, ada madrasah, ada masjid, masjid lama, juddid al-an, yang sekarang sudah diperbaharui masjidnya. Yunsab ila Mu'adz bin Jabal. Masjid tersebut dinisbatkan kepada Mu'adz bin Jabal. Mengapa? Karena memang Mu'adz bin Jabal yang diutus oleh Rasulullah SAW ke Yaman. Konon katanya, wallahu ta'ala a'lam, bahwa masjid tersebut dibangun oleh Mu'adz bin Jabal. Tapi kemudian diperbarui. Sekarang tentunya seperti masjid umumnya, tidak seperti bangunan aslinya. Juddida al-an, sudah diperbaharui. Wa Sa'diyah tab'ud an Makkah al-Mukarramah. Sa'diyah ini jaraknya dari Makkah al-Mukarramah 92 kilan. Jaraknya dari Makkah 92 kilo. Amma tariqul lati safalatathu hukumatuna, adapun jalan yang sudah dibuka oleh pemerintah kami, fahuwa yaqa' anis Sa'diyah ghorban. Terletak di baratnya Sa'diyah, jalan baru. Jalan baru yang baru dibuka oleh pemerintah Saudi adalah di baratnya daerah Sa'diyah. Binahwi 20 kilan, 20 kilo ke barat. Yamuru ala wadi Lamlam, dan sama juga melewati lembah Yalamlam. Wa indama marrihi ila Yalamlam yakunu wadi Yalamlam an Makkah 120 kilan. Tetapi kalau dari sana wadi Yalamlam yang dituruni atau yang dilewati oleh jalan baru, jaraknya ke Mekah adalah 120 kilo. Lebih jauh, karena lebih ke sana. Maka ke Mekah lebih jauh. Yang tadi 92 di Sa'diyah, yang jalan baru sampai 120 kilo. Wa nahnu bayyanna lil mas'ulina jawaz al ihram min at tariq al qadim wa tariq al jadid. Dan kami termasuk tentunya beliau dan para ulama. Yang dimaksud nahnu, kami, ini para ulama di Hijaz. Bayyanna, kami sudah menjelaskan kepada mas'ulin, kepada para penanggung jawab, jawazul ihram, bolehnya ihram apakah dari jalan lama ataupun dari jalan baru, wa ghairihima, ataupun dari jalan-jalan lainnya, mimma yamurru fi hadza, semua yang melewati wadi dan lembah tadi, wa dzalika haj am kada wa kada, dan itu diputuskan fatwa tersebut pada haji tahun 1401 Hijriah. Wa ana al-an aktubu hadhil asthur fi rabi'i tsani, sedangkan aku sekarang menulis tulisan-tulisan ini di Rabi'i tsani pada tahun 1402, setahun berikutnya. Fala adri hal yu'adu at-tariq min as-Sa'diyah, dan saya tidak tahu sekarang ini apakah jalannya masih melewati Sa'diyah haitsul mamarrul awal, seperti jalan yang pertama, aw yabqa hadha at-tariqil jadid, atau sudah di jalan yang baru. Apakah tetap di jalan yang baru atau dikembalikan ke jalan yang lama, saya tidak tahu yang berikutnya. Yang jelas, lewat jalan baru ataupun jalan lama, lewat tariq Sa'diyah atau tariq As-Sawahil, tetap sah selama di lembah tadi berihram, karena lembahnya menjulur panjang. Wa yu'antu 'ala daffatil wadi amkinah lil ihram. wa dawrat miyah lil muhrimin. Dan tepat di tengah wadi di sana ada tempat untuk ihram. Jazakumullahu khairan. Semoga Allah memberi balasan yang baik pada mereka. Pemerintah Saudi ya, sudah mempersiapkan tempat ihram sebagaimana tempat ihram yang lainnya di sana dengan lengkap. Ada kamar-kamar mandinya dengan jumlah yang banyak. Demikian pula airnya, demikian pula semua fasilitas untuk ihram ada di sana. Lil muhrimin, untuk semua orang yang ihram, lil haji atau lil umrah. Wa yuhram min lamlam al-Yaman as-sahili wa sawahil mamlakah Saudiyah wa Indonesia wa Malaysia wa Sin wal Hind. Dan yang ihram dari Yalamlam adalah penduduk Yaman, apakah yang di pantai ataupun yang di pantai Saudi ya. Ada pantai sini, ada pantai sini, ada pantai Saudi. Semuanya berihram dari Yalamlam. Dan termasuk juga yang melewati Yaman, yaitu Indonesia, wa Malaysia, wa Sin, wal Hind, China, India dan lain-lainnya, wa ghairuhum. Min hujjaj janubi Asia, dari para hujjaj dari timur Asia. Wal an asbaha al had ghalibuhu an tariq at ta'irat, dan itu adalah sekarang ini al an asbaha al had ghalibuh menjadi jalur penerbangan, hampir seluruh penerbangan. Entah mereka sepertinya punya kaedah bahwa pesawat itu terbang lebih banyak di atas air, di atas lautan. Maka kalau ini pulau Jawa misalnya, dia terbang tidak begini. Dari Jakarta ke Surabaya, terbangnya begini. Nah, begitu. Jadi kalau ada apa-apa di atas, mereka akan mendarat darurat di air. Ya. Secara hitungan mereka, sesungguhnya bisa. Kecuali kalau ada kasus-kasus tertentu. Sehingga mereka akan terbang dari sini, dari sini, dari sini semua. Tidak akan begini. Mereka akan begini. Nah, begitu. Masuknya. Semua. Hampir semua khututul jawiyah. Hampir semua khutut al-jawiyah atau al-hadul jawiyah. Walibu antariqut ta'irat al-bawahir allati la tarsu illa fi mawani Jeddah. Adapun yang lewat laut, bawakhir, bahirah, kapal api, mereka tidak mungkin mendarat kecuali dari Jeddah. Dan lewatnya kemana kalau ke Jeddah? Sama juga. Itu kan tadi pesawat. Sekarang yang lewat laut, lewat mana? Lewat sini terlalu jauh, karena mereka di pantai atau dekat pantai sana. Maka mereka apa yang pakai kapal laut? Ini kapal. Kapal air enggak akan sampai. Ah, kapal ini baru nyampe. Mereka akan lewat sini. Fred. Kemana? Pantainya Jeddah. Dekat Mekah. Barakallahu fikum ke Jeddah. Tapi berarti di mana mereka rekodnya? Yalamlam juga. Karena sejajar dengan Yalamlam. Wallahu ta'ala a'lam wa billahi taufiq. Wassalamu Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Masya Allah, wasi'. Pembahasannya hari ini pembahasan geografi. Ada pertanyaan? Apa disertakan dengan dal? Sidah. Yang baru apa yang lama? Cetakan yang terbaru. Kamu lihat tahunnya, tahun berapa? Makanya harus ada peta. Biasanya tertulis di sana. Gunung apa, gunung apanya. Hah? Yang lama, yang dal. Berarti yang benar yang ro. Sebab kalau kita bicara nasakh wa mansukh, yang belakangan yang lebih benar. Karena cetak ulang akan diperbaiki. Berarti yang kemungkinan lebih benar adalah dengan ro. Wallahu a'lam. Ada dalil tentang menganjurkan sedekah di tahun ini kayak yang kemarin. Belum saya dapatkan. Belum saya dapatkan. Wallahu ta'ala a'lam. Yang jelas, beramal saleh yang dianjurkan dari Jumat adalah memperbanyak solawat, membaca Al-Quran, surat Al-Kahfi khususnya, tadkir berawal-awal untuk salat Jumat hingga akhirnya. Assalamualaikum.